Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amdinani wa syukur an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa syukur anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bidahri ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah yang penting dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita masih tersisa satu kaidah-kaidah yang keenam, ya. Setelah kita masuk kaidah yang keenam, setelah selesai baru kita akan masuk dalam pembahasan yang paling rumit dari semua pembahasan yang ada setelah kaidah yang keenam. Jadi saya sarankan bagi yang sibuk, ya, agar wudhu, ya, karena setelah kaidah keenam pembahasan yang terumit, maka harus konsentrasi. Imam siapa yang paham tentang pembahasan setelah kaidah yang keenam, maka dia akan mengerti tentang kenapa ahlul bid'ah mereka tergelincir dan tersesat dalam pemahaman mereka. Tapi kita bahas dulu kaidah yang keenam, insya Allah tidak sulit, ya. Kaidah keenam yaitu zahiru nusus sifat ma'lumatan lana bi'tibar al-ma'na majhulatan lana bi'tibar al-kayfiyah. Artinya zahir dari nas-nas sifat, dalil-dalil sifat tentang sifat kita ketahui, kita pahami dari sisi makna. Namun majhul tidak kita ketahui dari sisi kaifiyah, dari sisi kaifiyah atau bagaimananya. Ini kaidah yang sangat agung, ya. Bahwasanya zahir nusus sifat, semua dalil tentang sifat-sifat Allah dari sisi mana kita paham. Adapun dari sisi kaifiyahnya kita tidak tahu. Sebagaimana dalilnya atau perkataan Imam Malik yang sudah kita sampaikan kemarin, Imam Malik waktu ditanya Su'ila Malik kaifa istawa, bagaimana istiwa, kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib wa-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik berkaitan dengan istiwa, beliau berkata istiwa itu ma'lum, diketahui mana maksudnya, diketahui apa maknanya. Kaifnya majhul, tidak diketahui. Iman wajib, bertanya tentang bagaimananya, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ya, kita. Baik. Itu kan kita ada tiga masalah. Bagaimana madzhabun nas, ya. tiga musuh sifat. Bagaimana mazhab-mazhab kelompok-kelompok, ya? Terhadap ayat-ayat sifat. Kita bisa bagi menjadi tiga. Ahlu tajwid, ahlu ta'wil, ahlu sunnah. Adapun ahlu tajwid yaitu yang dikenal dengan mufawwidhah. Mufawwidhah itu mereka mengatakan maknanya kami tidak tahu. Akan tetapi zahirnya tidak benar. Artinya tidak boleh beriman dengan zahirnya. Satunya ahlu ta'wil yaitu al-mu'awwilah. Ya, mereka mengatakan zahirnya batil sehingga harus ditakwil. Ditakwil dengan makna yang sesuai. Adapun ahli sunnah, maka zahirnya hak benar, maknanya dipahami, kaifiahnya tidak diketahui. Atau kita bilang juga bisa ahli tasbih. Akhirnya benar dan maknanya serta kaifiahnya diketahui, kita ketahui. Pada ini ada beberapa model kelompok dalam menghadapi makna sifat. Saya kasih contoh sederhana prakteknya. Jadi mereka menghadapi ayat-ayat sifat, ya, ayat sifat banyak, seperti tangan, seperti wajah, ya, seperti melihat, mendengar dan yang lainnya. Maka ada empat mazhab. Tasbih atau tasbih mengatakan ya tangan, nah, seperti tangan, kita pakai makna dan Allah berbicara dengan kita pahami. Berarti taruh di dalam kita ini ada tasbih. Ahlu sunnah kita paham, tangan kita paham, wajah kita paham, zat kita paham, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana jaga, tidak tahu bagaimana tangan Allah, tidak tahu bagaimana wajah Allah. Adapun ahlu tajwid, mufawwidhah, mereka mengatakan kita tidak tahu maknanya, maknanya pun tidak paham. Tangan itu maknanya kita tidak tahu. Kalau maknanya kita tidak tahu, apalagi bagaimananya. Kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Kalau ahlu ta'wil, ya, berikutnya berarti, berikutnya syirik. Ya. Tetapi, kita harus mengetahui dengan mana yang sepadan dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh, kita kasih contoh. Biar mudah dipahami. Contoh pertama, misalnya sifat tangan, alias tangan. Maka kalau menurut ahli tasbih, apa? Tangan Allah sama dengan tangan cuando se va. Kalau menurut ahlu ta'wil, zahirul kalam, zahirnya syirik. Karena tidak mungkin Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kalau begitu, tangan sama dengan kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahli sunnah tangan Allah, kita paham maknanya bagaimana sih, kita tidak tahu. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Yang keempat, ahlu mufawidah, ya, tangan sama dengan X, tidak kita pahami. Apa itu tangan, lafal kita tidak tahu. Lafal ya, tangan itu seperti rumus. Namanya pun kita tidak tahu. Ini contoh praktek, tatkala kita terapkan pada sifat tangan. Ini masih mudah ya, dianggapkan terlalu. Jadi, kita ulangi ya. Nususus sifat zahirnya. Kalau kita mengekspresikan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu memandang nusus sifat itu benar. Yang satu memandang zahir nusus sifat itu batil. Tidak boleh kita imani salah. Betul-betulnya, karena itu sini. Yang memandang bahwasanya nusus sifat itu benar adalah ahlu tasbih sama ahlu sunnah. Zahirun daripada nas itu sudah benar. Cuma kalau ahlu tasbih mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita, kalau ahlu sunnah tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Kita tidak tahu bagaimana nya. Kemudian berikutnya antara ahlu ta'wil dengan ahlu tasbih, mereka mengatakan zahir nas adalah batil. Sebab kalau kita beriman dengan zahir nas itu adalah kalau begitu, bagaimana menghadapi kesulitan ini? Ahlu ta'wil kita harus ta'wil. Ta'wil tangan menjadi lakukan kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahlu ta'wil, tangan itu sama dengan eksesnya sudah tidak paham. Paham tidak? Contoh kedua, biar lebih paham. Istiwa. Kalau ahlu tasbih, apa? Istiwa Allah sama dengan istiwa manusia. Berarti, kalau ahlu ta'wil, istiwa sama dengan menguasai istiwa di ta'wil. Kalau ahlu istiwa, mana sih diketahui istiwa sama dengan di atas kawat kepala. Kaifiahnya tidak tahu. Kalau mufawidah tasbih, ya, al-istiwa sama dengan teks-teks tidak dipahami. Istiwa mananya pun tidak kita ketahui. Paham tidak? Paham. Sekarang saya bacakan perkataan Abu Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam Sunan Tirmidzi tatkala beliau mengomentari hadis nomor 662. Perhatikan dulu sini. Catatannya sebentar. Tatkala Imam Tirmidzi membawakan hadis, inna Allah yaqbal sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha li ahadikum. Yaitu Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Itu tentang hadis tentang apa? Sifat di sini. Allah mengambil sedekah kalian dengan tangan kalian. Kemudian Allah pun memperbesar sedekah kalian. Kemudian apa komentar Abu Isa Tirmidzi tentang hadis yang seperti ini? Beliau berkata, "Kalau berwahyu dengan hadis ini ada lagi selama Yusmi wasada min riwayat min sifat. Sungguh lebih dari seorang dari Abdul Ilmi yang berkomentar tentang hadis seperti ini dan yang semisalnya tentang riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah. Wanuzuli Rabbi tabarak wa ta'ala dan sifat nuzul Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu laylatin ila sama'i dunya. Allah turun dalam dunia setiap malam. Qalu, mereka berkata para ulama, kotas butur riwayat itu tidak riwayat-riwayat ini telah sebut. Ini tidak bisa ditolak. Wa yu'manu biha maka diimani. Ya. Ini Imam Tirmidzi yang di abad keempat atau abad ketiga dia menukil perkataan para salaf, perkataan para imam hadis. Bagaimana masih tapi hadis ada sifat? Kata mereka hadis ada sifat. Untuk menukil maka harus diimani. Walau kita wahamu walau kita wahamu maka tidak boleh diwahamu tidak boleh dibayang-bayang dan tidak boleh berkata bagaimana. Apa daru yang lain? Jadi ini diwakil Imam Malik. Ini seperti yang kita riwayatkan. Al-Qaifu Allah Majuhul bagaimana ini tidak diketahui. Juga berulang dari Sufyan bin Uyainah Imam Sufyan bin Uyainah wa Abdillah bin Rubayyah dan juga Ibn Allah Anna Hanggaru fi hadhihi al-hadith mereka sudah berkata dalam hadis hadis ini amiruha bila tuf imani benarkan tanpa bertanya bagaimana amiruha bila tuf ini perkataan para sahabat pada hadis sifat itu imani benarkan tanpa bertanya bagaimana ya tidak boleh. Ulama itu kau mahu pun tidak disunnah bersama. Jadi ini perkataan dari sunnah wal jamaah. Tapi bukan itu terjadi. Wanda jamiah itu ada pun jamiah. Sangkar kami riwayat maka mereka menolak riwayat-riwayat sifat-sifat ini. Wakalu ada tasbih pada mereka dari itu tasbih baku. Wakat wakar Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi' min kitab aw yada wa sam'a wal basar. At-Tirmidzi Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat dalam Al-Quran tentang sifat tangan, mendengar dan melihat. Fa'awwa lakin tuhbiyah tuhadul ayat. Maka orang-orang Yahudiyah mentakwil ayat-ayat ini. Tetafsaruha ala ghairi ma tafsar ahlul ilmi. Maka mereka mentafsirkan ayat-ayat sifat ini tidak sesuai dengan tafsiran para ulama. Wa qalu inna Allaha lam yakhluq Adama bi yadihi. Mereka berkata Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu inna ma'na yad wa huwa al-quwwah. Menurut mereka tangan maknanya kekuatan. Ini perkataan siapa? Jahmiyah. Menyelisih perkataan para ulama. Wa qala Ustaz bin Yahya, ini juga pernah masalah gurunya Imam Malik. Berkata Ustaz bin Yahya, "Inna ma yakunu tasbih idza qala hanya dikatakan dan tasbih kalau dikatakan yadun ka yadun." Tasbih seperti tangan itu baru tasbih. Atau mithlu yadun atau seperti tangan mirip dengan tangan manusia. Atau sam'un ka sam'in atau katakan pendengaran apa mirip dengan pendengaran manusia. Atau mithlu sam'in atau seperti pendengaran manusia. Fa idza qala sama kita sama ini. Jika seorang juga berkata pendengar Allah sama seperti pendengar manusia atau seperti pendengar manusia, kita dapat tasbih maka ini dapat disebut apa? Tas tasbih. Wahamma idza qala kama qala Allah ta'ala. Adapun jika seorang berkata seperti firman Allah, ya pun wa sam'un wa basarun maka punya tangan, aku punya pendengaran, Allah punya penglihatan, walau yakunu kaifa dan dia tidak menjelaskan bagaimananya. Walau yakunu mithlu sam'i dan tidak mengatakan seperti pendengaran manusia. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan dia tidak mendengar dari Allah. Melihat Allah tidak mendengar dari Allah. Wahyu sembilan kasih dan dia tidak mendengar dari Allah. Melihat berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan Allah. yang lainnya. Jadi ini akidah bukan kata Ibn Taimiyah. Ini terima kasih kita berbicara sebelum Ibn Taimiyah. Mungkin seperti ini kita dapat kembali. Ibn Taimiyah berkata pandang. Bagaimana keperkataan darurat yang membawa Ibn Arura, ya, Ibn Sufiyah bin Uyayna, ya, Imam Malik, ya. Ini, berarti akidah itu, Al-Sunnah wal-Jamaah, dan mereka banyak buku-buku akidah seperti ini. Banyak dari Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala hanya perpanjang lisan menjelaskan bagaimana kita harus ada sunnah oleh jamaah, bukan karangan Ibn Taimiyah. Maka kalau orang kaya sampai kita, ini bila masa punya tangan dia, kita tidak punya tangan. Ada dalilnya, ada dalilnya, ada dalilnya, ada. Kalau kita bila Allah itu, maka ada kekuatan, maka salahnya, salahnya jamiah. Ya. Pendahulu kita siapa? Jamiah. Pada sini, adapun kita membantu pemerintah, saya pasti kita bantah ya, tidak mungkin. Tanpa sama dengan manusia, Allah berfirman, ini seperti itu sih, Allah sendiri. Pasti ini bantahnya di mana? Bantahan yang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, leisa kami seperti sih, Allah sendiri Allah sendiri. Kalau istiwa artinya menguasai, ya, kita bilang salah ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, summa istawa ala al-arsh dalam Al-Quran bantahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa istawa ala al-arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Kalau beristiwa di artinya menguasai, berarti kalau ta'wil, berarti lalu Allah menguasai ya, menguasai arsy. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Salah. Tapi kalau kita contoh Rasulullah mengatakan zahir dari badan sifat dari batin, kita bilang entah bantahan, ya, entah jualan. Kita bilang bukankah, bukankah Anda mengatakan tidak memahami itu sama dengan teks-teks. Kalau Anda tidak memahami, maka diam saja, jangan menyalahkan. Karena yang boleh menyalahkan, yang tahu menyalahkan adalah yang tahu benarnya. Bukan sekedar yang tahu benarnya. Sederhana. Nanti kalau tidak tahu, bisa tidak usah menyalahkan. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua kita katakan, apakah apa fungsinya Allah turunkan Al-Quran? Lafal-lafal yang tidak dipahami. Apa fungsinya? Apakah itu tidak turun Al-Quran? Maka dalam tidak mentadaburi Al-Quran. Padahal ayat-ayat tentang sifat banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap kita buka Al-Quran, ayat yang berapa? Sifat ini ayat sebelumnya tidak kita pahami. Kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, kalau turun, kalau kita tidak disuruh untuk memahami. Paham atau tidak? Nah, kemudian sudah kita bahas ya, bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat. Ya. Namanya sama-sama istiwa, tapi istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya apa? Manusia misalnya. Ya. Manusia istawa al-sakab, berada di atas atap misalnya. Ya. Istawa al-dabba, berada di atas tunggangan misalnya. Berada istiwanya Allah berbeda. Ya. Sama juga tangan, misalnya sama-sama tangan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Justru saya katakan, karena kita tahu makna itulah kita bisa menggabungkan Allah. Saya betul-betul simak lagi. dizer-te. Mas agora eu digo para mim. Diz para mim. Dali, dali, vai ver. Não sou cifrado. E tu, desse bote de mãe, ao quadro, ao mostrar. O quadro mostrar rápido. Si, si. Si, si. Yansama. Andara. Ao quadro, ao mostrar. E tu, dari sisi makna. Sama, saya bilang kekuatan Allah, kekuatan manusia. Kita bilang kekuatan. Baik. Contoh, seperti Rahmat kepada Allah SWT, kata Nabi SAW, dari Rasulullah Muslim, tetapi ada seorang anak, seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya. Kemudian, dia makan cari anaknya, anaknya bilang, tahu-tahu dia dekat anaknya tersebut. Maka sebutlah dia penuh, sebutlah dia susun, maka luar biasa kasih sayang dia kepada anak yang hilang tadi. Kemudian dia berarti kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita tahu bahwa anak Nabi ini kalau dia berada dalam bintang, menurutkan ibu ini akan melemparkan anaknya ke api. Kata Rasulullah SAW, itu tidak Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya di api? Kata Rasulullah SAW, Allahu Arham bi'ibadihi min hadhi bi'ibadihi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibunya terhadap anaknya. Ini adalah Rasulullah SAW. Saya katakan saya kata, tetapi saya Allah tidak bisa tidak, tetapi saya tahu perkenan luar biasa. Tetapi kalau bukan karena hal ini, saya tidak bisa paham dengan kebenaran Allah. Kenapa kita bisa paham Allah? Karena kita paham akan harapnya. Kenapa kita bisa paham dengan kebenaran Allah? Kita bisa paham akan harapnya, apa namanya kekuatan. Nah, sisi yang sama itu namanya kakul, masyarakat. Sisi yang sama, tetapi akibatnya berbeda. Justru Allah menurunkan ayat yang banyak dengan kecil secara dengan mana itu agar kita bisa berpaham tentang cerita Tuhan kita. Bahwa kita disuruh beribadah kepada Tuhan itu sudah akan menjadi kita selesai. Di mana kita bisa khusus bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan yang kita akan cerita cerita Tuhan kita. Contoh lagi, seperti waktu Nabi SAW bersabda, Wallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bidarri ahilatihi bi ardi salatin fa salata minhu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada gembira seorang yang tetap sungguh Allah lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya seorang dari kalian yang berada di tengah padang pasir bahwa ondas tiba-tiba ondas lari membawa makanan dan minumannya kemudian dia merasa putus asa karena ondasnya lari di tengah padang pasir. Kemudian faktor jarak terputus saja, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon, tunggu mati. Maka kali sini rasa jadi dan dia terputus asa dari pantai. Tiba-tiba pantainya datang, sama pada bisikannya, kemudian dia pedas dari kata pantai, serta mengurangnya dia berkata, Allah berkata, Abdi wa ana rabbuka ya Tuhan, sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, Allah kudah aku Tuhanmu. Kita masih tak amin sedikit harap, dia sekarang ngomong karena sakit dan dia kata Nabi akan lebih gembira daripada orang ini dengan bertobatnya seorang hamba. Di sini membandingkan gembira sama kita dengan gembira Allah. Justru dengan itu kita paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengerti kesihatan gembira. Kalau kenapa gembira Allah tidak ada maknanya sebab tidak nyaman sama sekali dengan gembira Allah berarti Nabi itu menyesatkan kita. Paham tidak? Kalau ternyata rumah Allah tidak kita pahami sebagaimana di mahluk dan makhluk berarti Nabi kasih contoh terkini. Nabi hanya menyesatkan kita. Kemudian Allah asyhadu farhan harus lebih gembira daripada tadi tadi. Saya masuk ke dalam bahasa berikutnya, tapi saya ragu ya. Tinggal 16 menit, dan itu sangat berat ya. Kayaknya kita tunda saja deh. Tuh, yang penting, sabar dulu. Sekarang bagaimana kita membantah ahlu ta'wil? Ahlu ta'wil bagaimana kita bantah? Kita bilang syafi'i, wahai tukang ta'wil. Ada sifat dalam Al-Quran sangat banyak. Ada sifat yang menunjukkan Allah di atas juga sangat banyak. Ada hadis yang menunjukkan Allah di atas juga sangat apa? Banyak. Bahkan kata Ibn Qayyim, Alfu dalil bal alfani. Ada 1000 dalil, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kalau semua ini menunjukkan untuk zahirnya adalah syirik, zahirnya itu kufuran harus ditakwil. Kita berapa makhluk yang harus ditakwil? Kalau kita ada di sana harus ditakwil. Kemudian semua tangan juga Al-Quran harus ditakwil. Semua yang ditakwil, berarti Al-Quran ini bukan kitab berhidayah. Bukan kitab yang beri petunjuk, tapi kitab berhidayah. Kita ya. Harus ditakwil, harus ditakwil. Ya. Kalau seandainya Rasul terorban banyak dalam kesempatan menyatakan Allah di atas sampai Nabi tunjukkan Nabi begini, banyak sekali. Kalau ternyata itu salah, jadi selama ini Nabi itu bohongin kita. Nabi bohongin para sahabat yang Nabi Allahumma sholli ala Allah menunjuknya ke atas. Kalau berdua tangannya kemana? Ke atas. Kalau banyak yang dirahmati Allah tidak di atas, berarti selama ini Nabi bohongin orang-orang. Sementara yang maju dalam majlis Nabi adalah orang-orang yang bumi, orang-orang yang masuk Islam. Dan Nabi tidak terlalu mengingat sama yang saya ada itu, saya menuju ke atas, itu cuma tempat kesilapan. Jadi sekarang kan Al-Quran ini bukan kita petunjuk, tapi kita harus ditahui, harus ditahui dan macam-macamnya. Tapi secara logika, kan buat anda harus ditakwil. Kalau saya bilang tangan Allah, tidak seperti tangan kita, kenapa harus ditakwil? Memang itu secara akal salah. Kita baru mengakui kalau memang tidak masuk akal. Terus kenapa kita bilang Allah punya tangan, tidak ada tangan yang lain kita, kemudian nanti bilang, tidak masuk akal. Bukan Allah tidak memiliki kekuatan, tidak sama kekuatan kita, yang mendengar tidak sama seperti pendengaran kita. Paham saya di sini? Ya. Kalau sudah terang ya, harus kita masuk pembahasan yang sangat berat. Atau ditunda? Apa? Bisa tiba dulu. Aku ingin orang puyeng. Baik. Aku ingin orang puyeng tadi. Sorry ya. Imam Al-Bukhari dalam Khulu Afalil Ibad ketika membahas tentang hadis di hari kiamat kelak, fayunadihim Allah bisaitin yasma'uhu man ba'udaka ma yasma'uhu man qabl. Maka pada hari kiamat kelak Allah berbicara dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh mendengarnya sama. Habis itu beliau kasih komentar. antara antaranya alfa dan beta. Kata beliau tidak ini berasnya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Tidak mungkin suara. Kalau jamiah tidak mungkin kalau punya suara. Kita masuk kepada pembahasan yang berat. Ini kalau orang kita ulangi lagi. Satu depan ibu ya, satu depan saya juga loh. Kita akan berpindah satu permasalahan. Sebenarnya sebentar aja cuma butuh konsentrasi. Ya, pembahasan tentang masalah kidamul alam. Tentang permasalahan azalinya atau kodimnya alam semesta. Dalam hal ini ada tiga mazhab secara umum. Pertama adalah mazhab al-falasifah. Ahli filsafat. Contohnya adalah Ibn Sina, Al-Farabi, kemudian Ibn Rushd. Dan lain-lain. Yang kedua, Ahli Sunnah Al-Jamaah. Dan ketiga, Al-Mutakallimun, Ahlul Kalam. Dalam hal ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asyairah, dan Maturidiyah. Jadi, apa pendapat ahli filsafat tentang masalah alam semesta? Menurut mereka, kata mereka, bahwasanya alam dalam hal ini adalah akhlak, maksudnya apa? Bintang-bintang atau planet-planet. Adalah azali. Sebagaimana Allah azali. Alam itu azali sebagaimana Allah juga azali. Berarti kata mereka, ya, Allah itu disebut dengan ilah, penyebab, dan alam disebut dengan ma'lul. Akibat. Jika ditinjau dari ketentuan, jika ditinjau dari tingkatan, maka itulah di bawah. Bukan ini. Ma'lul maka ma'lul itu akibat di bawah ilah sebab. Namun jika ditinjau dari zaman maka ilah dalam hal ini siapa Allah dan ma'lul dalam hal ini alam sama-sama azali. Kenapa alam bisa terjadi? Karena kita bias. Ketika menurut ahli filsafat alam terjadi, kenapa? Mereka menggunakan jawaban akal. Kata mereka, Allah adalah ilah yang sempurna, ilah tamma, ilah tamma. Yang maklumnya, ya, akibatnya tidak terlambat, akan tetapi berbarengan dengan ilahnya, sebabnya. Seperti matahari dan cahayanya yang berbarengan. Ini syubhat ya. Ini syubhat bikin orang kafir ya. Ini syubhat bikin orang kafir. Ini berjalan di kafir. Sebenarnya, kenapa mereka mengatakan ini harus antum jalan, karena supaya sebenarnya digantung. Kalau tidak pahami, nanti lepas. Sekarang kita akan coba dulu ya. Itu sudah, nanti saya akan percaya sama coba. Nanti saya bahwasanya, alam itu belakangnya. Selesai ini semua, kita sama omong kosong. Meskipun kita tidak masuk akal, tapi ini semua kosong, omong kosong. Tapi kita ingin sebut omong kosong tersebut. Jadi kata mereka, kalau itu ilah, ilah itu penyebab. Penyebab bisa menunjukkan apa? Akibat. Jika ilah tidak sempurna, akibatnya muncul berantakan. Tidak ada cinta antara sebab dengan akibat. Tetapi jika ilahnya sempurna, saking sempurnanya sebabnya, akibat itu muncul bersama dengan ilahnya, dengan sebabnya. Karena apabila Allah sebabnya sempurna untuk menciptakan, maka makhluknya muncul bersama dengan ilah dengan Allah. Maka makhluk itu kadim. Semakin asli bersama Allah. Paham? Ingat, pasti ini kufur. Kata mereka ibarat matahari dengan cahaya. Matahari cahaya itu hubungannya begitu ada matahari ada sinarnya. Tidak matahari dulu seperti dua kali. Tidak, tapi munculnya matahari, zat matahari bersama dengan sinarnya. Karena ini sempurna. Bukan itu bantahnya, karena harus bantah lagi. Kalau tidak bahaya ya. Bantah, Anda sudah membantah. Kita harus sudah ini kita tinggal di Allah. Ada pun Allah sunnah. Allah yang pencipta yang sempurna. Akan tetapi bagaimanapun ciptaan muncul setelah pencipta. Logikanya, perbuatan tidak berbarengan, dalilnya. Allah berfirman, "Idza arada syai'an an yakuna lahu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun." Kun fayakun. Perhatikan di sini. Jika Allah mengatakan sesuatu, Allah katakan jadi, maka di sini ada fa'al. Jadi baru terjadi. Berarti ada fa'il. Allah kena dulu baru muncul. Ya. Berarti makhluk muncul setelah Allah ciptakan. Allah dulu, baru kemudian makhluk belakang. Dalam hadis, entire world. ولم يكن شيء معه the whole of his being. Dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Jadi, dulu aku sendiri tidak akan berjumpa sama Allah. Kemana Allah ini menciptakan? Jadi, makhluk pasti datang setelah ini. Pencipta tidak mungkin makhluk bersama dengan pencipta. Nah, bagaimana kita yang telah masuk? Orang falsifah. Mantan terhadap falsifah. Makanya kita harus memahami seperti ini. Falsifah dikatakan oleh Ghazali. Karena mereka mengatakan, alam semesta muncul bersama dengan siapa? Allah. Bantuannya, ya, kita lihat pertama, kenyataan menunjukkan alam atau makhluk muncul belakangan. Karena seharusnya tidak dibedakan, tidak dikhususkan bintang-bintang. Bukankah kita ini semuanya maklulnya Allah, bukan kita juga oleh Allah? Ya, seharusnya sebagai warna bintang-bintang kodim, itu juga kodim dong. Paham tidak? Bukankah semua makhluk Allah adalah maklulnya Allah, Allah sebagai ilah pencipta, dan makhluk semuanya maklul akibat. Nah, kenapa dalam falsifah hanya menghususkan bintang-bintang? Kan kita semua juga harus jawab bagi masa ini. Kan kita semua diciptakan oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di situ kita lihat ya. Jika bersamaan, maka tidak bisa dibedakan. Dibedakan antara ilah dan ma'lul, antara khalik dan makhluk, antara sebab dan akibat. Jika sebab dan akibat bersama, mana sebab mana akibat tidak ada kita bui. Saya ulangi, jika tidak bisa dibedakan antara sebab dan apa akibat. Kalau muncul bersamaan, mana sebab mana akibat tidak bisa dibedakan. Mana pelaku mana perbuatan yang bisa dibedakan itu bersamaan. Jadi ternyata Allah yang diciptakan oleh alam semesta itu sudah ada. Dan tidak mungkin tidak bisa dibedakan antara ilah dan apa dan makhluknya. Ada pun contoh matahari, ada pun matahari. Tidak ada yang bilang bahwa sinar diciptakan oleh matahari. Tidak ada maksudnya matahari menciptakan sinarnya. Bila tidak ada, ya memang matahari diciptakan, maka sudah begitu ya. Ya. Maksudnya matahari diciptakan bersama sinarnya. Dan kita belum bisa jadi Allah ciptakan matahari dulu, baru diciptakan sinarnya belakangan. Bisa jadi sinar itu selalu. Nanti pernah lihat matahari diciptakan, itu juga pernah lihat juga. Tapi, paham dari sini, intinya ini sudah ada. Ayo, udah hancur. Yang ketiga itu tentang, ya, karena itu berat. Terus ini dicoba, nanti sebelum gajian dua minggu lagi dilihat-lihat. Ya, dilihat-lihat sebelum masuk lagi gajian. Karena yang ketiga, bagaimana kita kelimin, cukup-cukup waktu yang panjang untuk bisa melas. Tidak cukup sekarang. Otak. Pakistan, beberapa yang akan saya jawab. Yang pertama, apakah itu makna dari Azali? Aku anak belum tahu makna Azali. Azali itu maksudnya kodi, maksudnya tanpa awal. Tanpa awal. Kata orang Azali itu ada sebelum kata ada itu ada. Kata orang ya. Kata tukang filsafat. Jadi, maksudnya yang berdiri dengan tidak ada. Itu namanya Azali. Beda dengan manusia atau makhluk dahulunya. Ada dahulunya tidak ada, kemudian menjadi apa? Menjadi ada. Itu namanya muhdas. Baru muhdas. Namanya muhdas. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala bersama sifat-sifatnya Azali atau Qadim. Yaitu, sejak dahulu sudah ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu maksudnya. Ustaz, kelompok-kelompok yang menyebabkan sifat-sifat terbagi menjadi tiga atau empat. Ya, empat. Ahlu tasbih, ahlu tajhid, ahlu ta'wil, ahlu sunnah. Ya, jadi empat. Benar, di akhwat tidak jelas tulisannya. Ya. Dengan terbatasnya atau tidak, terkadang kita membayangi dan fatwa karena kita tidak memiliki kemahiran tentang bahan. Dengan mana yang lain, apakah demikian dari yang batu? Ya, jadi kalau mulai terbayang, kita tetap bukan begitu. Ya. Ya. Sama seperti kita bilang malaikat, kita mungkin terkadang terbentuk malaikat, mesti, tapi kita bilang itu bukan. Ya. Bukan seperti itu. Kita mungkin dengan ruh-ruh. Kita tidak tahu ruh seperti apa. Mungkin terbentuk terlintas di hati kita, mungkin terlintas namanya kita, atau itu terbatas dan kita rasa kepoin yang besar, kita ingin tahu. Tetapi kalau terkadang lewat, sebenarnya saya bilang bukan seperti itu. Kata Allah, laisa kamitsli apa? Syekh tidak satu pun serupa dengan dia, apa yang kita hayalkan, apa yang kita terbukti dalam benak kita, pasti semuanya salah. Ustaz, tolong menghubungkan alamat ini mengenai salah satu doktor dengan inisial Z.A. Yurisayat Rasul. Zahra Lakhir. Saya bilang, itu masalah kesempatan bukan bilang saya. Ya. Tetapi seorang doktor atau dokter atau tabib ya, atau sinse atau yang lainnya berbicara tentang kesempatan, tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan kemudian terpedaya dengan label yang dipasang, apakah dipasang dengan Tibu Nabawi, ataukah dipasang dengan jurus atau Rasulullah SAW, ya. Ya. Karena kita tahu apa yang dia sampaikan, itu bukan makanan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak makan tempe, Rasulullah tidak makan banyak hal yang disebutkan dalam Tibu Nabawi, hanya sebagian kecil yang mungkin dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau itu masalah kesehatan, tanyakan kepada dokter yang ada. Kalau boleh kita ambil, kalau salah maka kita benarkan. Kritik boleh, ya, terkadang namanya dokter ya, bisa menyampaikan informasi yang benar, bisa menyampaikan informasi yang salah. Kemudian lagi yang berkaitan dengan masalah herbal ya, yang dinamakan dengan Tibu Nabawi atau dinamakan dengan jurusan Rasulullah SAW, herbal itu kan masih belum suatu yang berlaku ya. Ada obat-obat yang sederhana mungkin yang kita tahu di kampung mungkin banyak terbukti, tapi ada hal yang mungkin coba-coba. Ya, karena kita tahu kadarnya berapa. Seperti misalnya obat sauda, tapi obat sauda obat resminya sehari seliter atau seberapa kan harus diteliti maksudnya. Ya, mengadu manfaatnya, tapi minumnya seberapa sehari untuk orang yang berat badan sekian, penyakitnya apa, dosisnya seberapa, itu kan butuh apa? Butuh keahlian. Kalau di menurut kedokteran, kedokteran semua sudah dia diteliti, takarnya berapa, bisa ada pembuktian secara ilmiah. Oleh dimana untuk ilmu herbal, maka perlu harus lebih hati-hati, maksudnya herbal itu bermanfaat, tapi harus sesuai dengan takarnya, dosisnya seberapa, itu harus kita tahu juga, ya, kita konsultasi kepada ahlinya. Apalagi misalnya seorang herbalis tersebut mengatakan, saya menemukan, mereka pasti lebih pembuktiannya untuk benar atau tidak pun tidak mudah. Saya punya kemarin ikut jamaah haji sama saya, dia cerita dia menerbitkan obat. Obat itu untuk keluar, terutama obat yang berkaitan dengan kanker. Untuk keluar, dia harus uji coba sekian lama. Tapi itu mau kan dia lagi baru mau dijual. Tentu menunjukkan bahwa ini ada efeknya atau tidak. Ini atau tidak, tidak sembarang untuk mengatakan. Jadi juga mau terlihat seperti itu. Jadi apapun disampaikan oleh seorang herbalis, maka tanya tentu pada akhirnya. Kalau itu baik kita ambil, kalau kita tolak itu baik, alhamdulillah terbukti misalnya, silakan. Apapun semua orang boleh diambil perkataannya, maupun bisa ditolak perkataannya. Apapun kalau kita berbicara tentang syar'i, maka itu bagian kita adalah dai. Kalau orang herbalis ini bicara tentang syariat, maka kita berhak untuk menilai. Misalnya ada pernyataan orang yang sholat malam tidak mungkin berangkat, misalnya. Sebenarnya sebagian ulama meninggal karena berangkat. Misalnya. Mungkin secara sahih tidak benar, misalnya demikian. Ya. Misalnya pernyataan bahwasanya orang yang berangkat itu karena kezaliman di kuasa. Ya. Berarti ulama-ulama tadi yang meninggal karena berangkat karena apa? Kezaliman. Nah, repot juga seperti itu sudah bidang syar'i, tidak boleh. Memang seperti itu tidak boleh. Kalau kita bicara masalah ilmu kedokteran, silakan. Isma sumber ilmu saya tidak berhak untuk mengkritik siapapun. Dokter ini pun tidak boleh saya kritik. Kalau bidang apa? Herbal. Dia punya hak untuk berbicara. Anda yang kritik herbal, silakan. Mengkritik, mendukung, silakan. Kalau teman saya tidak bisa akui, kalau saya tidak boleh kritik, tidak ada masalah. Tentu kalau menangkan setiap yang dikeluarkan dengan ini, cara hidup Rasulullah, maka itu saya tidak boleh. Saya itu kan tidak boleh. Nanti orang ambil sayur kampung, ini herbal, obat tidur. Herbal obat tidur, gila sesuatu selesai, enggak boleh. Ini zaman Nabi tidak ada makan kampung, misalnya demikian. Nanti kita ada air, saya mengkiaskan dengan air itu, kias, masalah kias, masalah syariat. Tapi enggak boleh perlu kias misalnya, mengkiaskan yang ini dengan yang ini. Intinya sudah, kalau bicara kesehatan kesehatan ini, harus kita bela-bela dengan apa? Ibn Nawawi. Kata kita jualan hadis, nanti khawatir salah. Karena kalau kita menyerahkan kepada Nabi SAW, ternyata tidak benar itu berarti kita bisa harusnya Nabi SAW. Tapi ini saja kajian kita. Selamat berlebihan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.